আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী ওয়াকাফা আমারানা বিত্তাকওয়া ওয়া নাহানা আনিত্তিবাইল হাওয়া ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা সাইয়্যিদিল মুস্তাফা আল মুজতাবা মুহাম্মাদিন রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। Wabadu, pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu lewat udara dalam bahasan bedah tafsir Sya'rawi yang digagas oleh tim terjemah Safir Al-Azhar bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia Medan. Bahasan kita pada hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat 149. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqum min rabbik wamallahu bighafilin amma ta'malun. Yang artinya, dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Allah, dari Tuhanmu, dan Allah sesekali tidak lengah terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Pendengar yang berbahagia, suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika Allah memaparkan persoalan peralihan arah kiblat, itu terjadi sebanyak 3 kali dalam ayat-ayat yang berdekatan. Karena peralihan ini merupakan satu kejadian pada sisi yang lain menggoncangkan jiwa orang mukmin dan membuat orang-orang kafir pada posisi yang lain berusaha untuk memojokkan jiwa orang mukmin yang sedang goncang tadi. Allah sangat ingin menghilangkan pengaruh kegoncangan dan tashkik peraguan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Karena apa? Allah menganggap bahwa perubahan arah kiblat ini adalah bagian dari akidah, bagian dari keimanan kepada Allah. 3 ayat yang berdekatan yaitu, pertama, bagi yang berada di dalam Masjidil Haram harus menghadap ke arah Ka'bah. Yang kedua, menghadap Ka'bah juga wajib ketika seseorang di luar Masjidil Haram. Dan yang ketiga, kewajiban menghadap Ka'bah dalam sholat ketika di mana saja manusia berada di belahan bumi yang lain yang jauh dari titik Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Nah, pada ayat ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan hukum bahwasanya ketika seorang musalli berada di sekitar Masjidil Haram, maka kewajiban dan satu syarat dari kesahan salatnya, berterimanya salatnya, bila arahnya salat itu mengarah kepada Ainul Ka'bah, ya, zat Ka'bah itu sendiri yang segi empat. Nah, kenapa? Karena dia berada pada posisi yang ring pertama atau lingkaran dari Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Maka kalau kita lihat pengaturan saf di sekitar Masjidil Haram itu diatur dengan menggunakan garis hitam atau garis warna yang sangat kentara, sehingga ketika orang yang sedang sholat dari masuk dari Babul Umrah atau dari bab assalam yang pada dasarnya adalah saling bertentangan atau berlawanan arah, tetapi ketika mereka sholat, mereka sama-sama menghadap Ainul Ka'bah. Nah, bagi manusia yang di luar dari itu, maka mereka cukup mengarahkan wajahnya ke arah Ka'bah. Walaupun terkadang ya ketika ditarik garis lurus pada saat yang bersamaan ketika dia sholat agak melenceng sedikit, terutama bila manusia sholat di rumah, ya, di rumahnya terkadang ada satu derajat dua derajat dia melenceng sedikit, tapi ini dalam kategori ya kema'fu anhu. Maka Allah mengatakan, mengarahlah kamu ke arah Masjidil Haram ketika kamu di luar dari Ka'bah atau di luar dari Masjidil Haram itu sendiri. Nah, di sini kembali Allah menekankan stressingnya, wa innahu lal haqqu min rabbik. Ketetapan ini sungguh-sungguh benar dari Allah. Artinya bukan suatu yang lelucon atau bukan untuk suatu yang diperdebatkan dan dijadikan sebagai anekdot. Kata orang-orang Yahudi misalnya, Tuhanmu itu main-main ya. Kemarin 16 bulan kamu mengarah ke Masjidil Aqsa. Sekarang kalian lagi disuruh balik lagi ke Masjidil Haram. Entah berapa bulan lagi nanti disuruh ke yang ketiga, entah kemana lagi. Nah, ini enggak. Allah mengatakan enggak usah. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu. Ini kebenaran datang dari Allah. Berarti Allah bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan ini. Artinya apa? Ada sebagian orang-orang Yahudi membuat tashkik pada umat Islam sebagaimana yang saya katakan pada mukaddimah tadi. Mereka mencoba untuk meragukan. Caranya begini. Ya. Seandainya arah kiblat itu dirubah, bagaimana sholat kalian yang 16 bulan itu? Dan bagaimana orang yang sholat dalam 16 bulan kemudian meninggal? Apakah amal mereka itu berterima atau bagaimana? Allah mengatakan tidak ada masalah. Innahu lal haqqum min rabbik. Ini Allah yang menetapkan. Kalau Allah sudah menetapkan apa? Tidak ada persoalan dengan amal manusia muslim dalam menghadap kiblat sebelum peralihan ini. Akan diterima dan akan dimuliakan sama seperti Allah menerima ketika arah kiblat sudah berubah. Ini mungkin pengantar dari saya, menarik untuk kita diskusikan bersama Ustaz Zainal dan Ustaz Ardiansa. Saya persilakan. Ya, terima kasih Ustaz Perda, Ustaz Hanafi. Ayat 149 yang kita kaji ini ada terkait dengan ayat 146 dan 147. Saya ingin mencoba mengambil konklusinya, di mana pada ayat 148 yang merupakan dampak dari 147 merupakan dampak dari 146 tertulis al-haqqu min rabbik. Sementara ayat 149 wa innahu lal haqqu min rabbik. Jadi di sini ada terlihat pengulangan. Dan kita ketahui sekali bahwa Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi sangat anti dengan kata-kata pengulangan. Karena apa? Karena Al-Quran memiliki ungkapan yang cocok pada tempatnya. Walaupun terlihat terulang, tapi sebenarnya itu disebutkan karena memang ada momen yang harus diungkapkan di situ. Apa momen yang berbeda dalam dua peristiwa ini? Dalam 146 dari surah Al-Baqarah kita menemukan bahwa yang hak itu adalah kenabian Muhammad. Maka dikatakan Allah pada ayat 147, janganlah kamu meragukan akan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kalau kamu meragukannya, maka imanmu masih dipertanyakan. Maka di sini terkait dengan kenabian terkait dengan keimanan, maka iman itu sangat identik dengan keraguan. Berbeda dengan ayat 149, yang diragukan atau yang dipermasalahkan di sini adalah arah kiblat. Arah kiblat itu adalah hak, dan arah kiblat itu identik dengan amal ibadah sholat. Maka Allah Subhanahu wa taala menutupnya di ayat 49, amma ta'malun, apa yang kamu perbuat. Allah tidak akan lupa. Iya, tidak akan lupa. Sementara 147, minal mumtarin, yang kamu ragukan. Karena keraguan akan kenabian, karena kenabian sangat terkait dengan keimanan. 149, keraguan akan kebenaran, arah kiblat sangat terkait dengan perbuatan. Karena sholat adalah merupakan amal yang dilakukan oleh umat manusia. Jadi kenapa kemudian disebutkan wa innahu lal haqqu min rabbika? Kenapa kok enggak sama saja dengan 147? Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kalau kamu juga masih ragu, di sini ku bilang lagi, jangan kamu ragu. Jadi di sini merupakan stressing Kalau misalnya pada 147 kamu masih meragukan bahwa kebenaran itu datang dari Tuhan, maka di sini disebut sekali lagi, jangan kamu ragu karena benar-benar keraguan itu datang dari Tuhan. Inilah mungkin tambahan dari saya. Ya, kalau saya melihat ini, wa innahu lalhaqqu min rabbik, ini adalah kata kunci dalam ayat ini. Karena kita melihat ada benang merahnya dengan ayat sebelumnya. Ketetapan Allah tentang penetapan Nabi Muhammad untuk diangkat jadi nabi itu adalah merupakan ketetapan yang hak dari Allah. Ketetapan peralihan arah kiblat dan hukumnya ke mana saja kamu berada, mengarahlah ke arah kiblat dalam sholat, itu adalah ketetapan dari Allah. Dan Allah tidak akan pernah lupa. Artinya apa? Allah akan mencatat amalmu waktu berada mengarah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, atau ketika kamu mengarah ke Masjidil Haram. Sama-sama dicatat, tidak dilupakan. Dan kebenaran yang tidak dilupakan itu adalah suatu mukjizat dan suatu keberuntungan bagi manusia. Karena sempat Allah lupa, artinya maafnya saja, sempat Allah tidak mau tahu tentang amal kita, alangkah ruginya kita. Iya. Untunglah Allah mengatakan, jangan kalian ragu. Tidak akan kulupakan amal kalian walaupun sikit pun. Kemana saja dan di mana saja. Kenapa? Karena amal itu didasari oleh ketaatan dan keimanan kepada Allah. Iya, jadi kalau saya juga ingin menambahkan bahwa memang dalam 4 dan 5 ayat dengan ayat yang kita sedang bahas ini, belakangan ini dari 145 sampai 149 ini, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan ingin meyakinkan penduduk kota Madinah yang berpaling dari arah Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram bahwa itu bukanlah sesuatu yang direkayasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu bukanlah hasil ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kehendak daripada Muhammad, tetapi itu adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita rujuk kepada apa yang terjadi ketika itu, bagaimana muncul pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Madinah ketika itu, jelas sekali mengapa ayat ini penting untuk diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang. Bahkan insyaallah pada ayat berikutnya kita akan melihat lagi penegasan-penegasan ayat yang hampir sama redaksinya. Subhanallah, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Zainal juga, bahwa ini permasalahan keimanan. Artinya bahwa ketika kita berbicara tentang keimanan, memang harus ada penegasan-penegasan yang berulang-ulang. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara iman dan syirik itu bedanya sehelai rambut. Sangat tipis sekali. Oleh karena itu dia harus memang dipelihara. Dengan apa dipelihara? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan mempertanyakan betul tidak ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menarik kepada permasalahan yang jauh lebih aktual saat sekarang ini, daripada kita membicarakan tentang Ka'bah ini, bahwa saat sekarang ini inilah yang sedang terjadi, di mana orang-orang mempertanyakan kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan jilbab yang dimaksud ini jilbab seperti ini atau jilbab yang mana? Ini kan sesuatu pertanyaan yang rasanya kalau dia kembali kepada kamus, ya tidak usahlah kembali kepada kitab-kitab fikih, ya, itu akan sudah terjawab. Begitu. Artinya sesuatu yang badahi, yang diketahui anak kecil juga tahu gitu, permasalahan yang seperti ini. Tapi dipertanyakannya kembali, kenapa? Karena itu tadi tidak ada ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika adanya ketaatan dan ketundukan kepada Allah, bukan berarti kita tidak kritis, bukan berarti kita tidak mempertanyakan, bukan berarti kita tidak mengembangkannya, tetapi ya, ketaatan itu lebih didahulukan. Ketaatan itu lebih dikedepankan daripada hanya sekedar menyangka-nyangka atau menurut hemat saya atau mungkin atau yang lain-lain yang berbicara tentang hukum dan ayat-ayat Allah. Iya. Terima kasih atas tanggapan. Sungguh sangat menarik kajian kita pada kesempatan ini yang merupakan sebuah kesimpulan sangat mendasar bahwasanya pengangkatan Nabi Muhammad pada ayat 147, 146 itu adalah merupakan prerogatif Allah dan ditutup dengan al-haqqu min rabbik, dan juga penetapan dan peralihan arah kiblat itu juga adalah bagian dari keimanan, jangan ragu. Maka titik kunci kata diberikan Allah di sini adalah innahu lal-haqqu min rabbik, sama-sama ini kebenaran dan ketetapan yang benar dari Allah. Maka mari kita taat kepada Allah tanpa harus memperhatikan siapa dan bagaimana, apa manfaat dan mudaratnya. Ketaatan kepada Allah adalah merupakan mutlak, karena Allah tidak akan pernah menyuruh hambanya untuk berbuat jahat dan berbuat maksiat. Demikian perbincangan kita pada kali ini. Ashkurukum ala husni istima'ikum wa mutaba'atikum, wa astaghfirullahu li walakum wa li jami'il mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.